7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2020, dibacakan Ilham. Bertambah 7 pasien COVID-19 di Aceh. Pria bermasker rampok 10 mayam emas. Komplotan pembobol ATM gagal beraksi di Loksmawe. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, setelah hampir seminggu kasus COVID-19 di Aceh bertambah secara perlahan, namun pada Kamis 23 Juli, jumlahnya bertambah secara signifikan, yakni 7 orang dalam sehari. 3 orang diantaranya berasal dari Aceh Tamiang, 4 lagi dari Aceh Barat Daya. Bahkan salah satu pasien dari Abdia meninggal dalam perjalanan saat menuju RSUZA Banda Aceh. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, mengatakan ketujuh orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu diketahui berdasarkan hasil swab yang dikeluarkan Laboratorium Balitbangkes Aceh pada Kamis 23 Juli. Mereka adalah P 51 tahun, Z 51 tahun, dan AT 17 tahun. Ketiganya perempuan warga Aceh Tamiang. Tiga lagi adalah MS 55 tahun, perempuan warga Kecamatan Urban Sabil, MM 40 tahun, laki-laki penduduk Kecamatan Babahrot, serta VY 27 tahun, perempuan warga Kecamatan Susuh Abdia. Satu lagi dari Abdia adalah MN 63 tahun. Namun laki-laki asal Kecamatan Lembah Sabil ini meninggal di ambulan saat dirujuk ke Banda Aceh. Dengan bertambahnya 7 pasien corona di Aceh, maka total orang yang terinfeksi COVID-19 di provinsi ini sejak Maret lalu mencapai 158 orang. 10 orang meninggal, 75 orang sembuh, dan sisanya sedang dirawat di sejumlah rumah sakit. Sederalun, pasangan suami istri yang sudah lanjut usia di desa Jempa Beregang, Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara, dirampok seorang pria yang memakai masker dan topi pada Rabu sore 22 Juli. Pria itu berhasil membawa kabur 10 mayam emas berupa kalung dan gelang milik korban dengan menggunakan sepeda motor. Kecik Desa Jempa Beregang Muhammad Nasir mengatakan, Pak Sutri yang jadi korban perampokan adalah Saudah 65 tahun dan suaminya Ibrahim 70 tahun. Kejadian berawal saat Ibrahim melihat seorang pria parkir sepeda motor di jalan depan pintu pagar rumahnya. Pria itu memakai masker dan topi sehingga tak terlihat wajahnya. Lalu pelaku memberi salam dan menghampiri Ibrahim. Pria itu menyampaikan bahwa ia membutuhkan fotokopi KTP korban dan KK karena akan menyalurkan bantuan. Mendengar hal itu, Ibrahim langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil fotokopi KTP beserta KK. Setelah menyerahkan fotokopi KTP dan KK, kemudian Ibrahim mempersilakan pria itu untuk duduk, karena ia akan mengambil minum untuk tamunya. Saat kakek Ibrahim berada di dapur untuk membuatkan minum, pria itu ternyata langsung merampas gelang emas dan kalung yang dipakai istrinya Saudah. Namun Saudah yang sudah lama sakit-sakitan tak mampu melawan pelaku. Akibat kejadian ini, pelaku berhasil merampas emas milik korban dengan jumlah 10 mayam. Ketika Ibrahim membawa minum dari dapur, ia melihat pria itu sudah berada di atas sepeda motornya. Kemudian pelaku langsung kabur ke arah Kedai Blangjerun. Setelah kejadian itu, korban membuat laporan ke polisi, dan kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Sederalun, sekelompok orang coba merusak atau membobol ATM Bank Aceh Syariah yang berada di halaman Arifah Mart, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara II, Loksmawe, pada Kamis dini hari. Namun aksi pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang itu gagal dan mereka memilih untuk kabur karena kepergok warga yang melintas kawasan tersebut. Informasi yang diperoleh untuk merusak bagian samping mesin ATM Bank Aceh di halaman swalayan milik Haji Zarkasi ini, pelaku diduga menggunakan alat las listrik. Mereka juga diduga merusak kamera CCTV yang ada di dalam galeri berisi 3 mesin ATM tersebut. Kapolres Losmawe AKBP Eko Haryanto mengatakan, warga setempat melihat beberapa pelaku ingin merusak mesin ATM. Setelah mendapat laporan, Wakapolsek Muara II bersama Kanit Sabara langsung meluncur ke lokasi. Dugaan sementara pelaku melakukan aksinya menggunakan alat las listrik. Untuk mengusut kasus ini, polisi sudah mendatangi tempat kejadian perkara, mengambil dokumen, serta melaporkan pada piket Pawas dan SPK Polres. Polisi juga melakukan pengembangan untuk penyelidikan terhadap para pelaku. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, sopir angkutan umum minibus jumbo asal Langsa Baru berinisial RS diringkus aparat unit opsional Satres Narkoba Polres Langsa. Ia terbukti membawa narkoba jenis ganja seberat 6 kg dari Aceh Utara. Polisi juga menciduk tersangka AZ yang menjual ganja ke RS dan menyita 2 karung ganja seberat 30 kg. Sehingga dari kedua tersangka, polisi menyita total barang bukti ganja kering siap edar seberat 36 kg. Kasat Res Narkoba Polres Langsa, Ibtu Wijaya Yudi Stira Putra mengatakan, tersangka RS ditangkap bersama barang bukti 6 kg ganja pada Selasa malam 21 Juli saat melintas di depan SPBU Alu 2 Langsa. RS, warga Gampung Alu 2, Kecamatan Langsa Baru, mengaku ganja itu ia beli dari tersangka AZ dengan harga Rp800.000 per kilogram. Rencananya RS akan menjual kembali barang haram itu di sekitar tempat tinggalnya. Berselang beberapa jam kemudian, polisi meringkus AZ penjual ganja ke RS pada Rabu dini hari 22 Juli. Unit opsional dipimpin langsung Kasat Res Narkoba menciduk tersangka AZ bersama 30 kg ganja kering. Tersangka AZ dijemput aparat berwajib dari Polres Langsa di rumahnya yang berada di Desa Cut Serani, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Tersangka AZ mengaku ganja ini ia dapatkan dari temannya berinisial J di Kabupaten Biren. Saat ini polisi masih memburu J, sementara tersangka RS dan AZ serta barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Langsa. Sederalun, penerbangan berjadwal dari Bandara Kuala Namu ke Bandara Rembele dan sebaliknya dimulai sejak 15 Juli. Sebelumnya penerbangan di Bandara Rembele sempat terhenti selama hampir 3 bulan. Pesawat terakhir terbang pada 24 April 2020, lalu dikarenakan adanya pembatasan transportasi selama masa pandemi COVID-19. Kasubsi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandara Rembele, Iwan Mulia mengatakan, penumpang yang diperbolehkan melakukan perjalanan harus memenuhi prosedur sesuai dengan surat edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Bagi para calon penumpang yang akan berangkat diwajibkan memiliki surat hasil rapid test dengan hasil non-reaktif. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan. Kemudian calon penumpang dapat melakukan check-in dan memperoleh boarding pass. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif mencegah penyebaran COVID-19. Bagi calon penumpang yang tidak sempat melakukan rapid test di luar, pihaknya juga menyediakan fasilitas layanan rapid test yang berlokasi di lobi terminal penumpang Bandara Rembele. Rapid test dilayani setiap hari penerbangan. Ia berharap calon penumpang harus hadir lebih awal di bandara, sehingga ada waktu yang cukup untuk melakukan rapid test dan hal-hal lain sesuai dengan aturan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sederalun, dua orang warga Kecamatan Darul Hikmah Aceh Jaya diamankan pihak kepolisian Resort Aceh Jaya. Kedua orang yang diamankan ini diketahui berinisial IY, warga desa Paya Santut, dan M, warga desa Babah 2, Kecamatan Darul Hikmah. Mereka diamankan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kasat Res Narkoba Polres Aceh Jaya, Ibtu Sandi Saputra mengatakan, kedua pelaku diamankan di dua tempat terpisah. Awalnya personil Satres Narkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari warga bahwa di desa Babah 2 Kecamatan Darul Hikmah sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian tim melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli. Saat melakukan transaksi di lokasi yang telah disepakati, polisi langsung menangkap tersangka M. Setelah melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap tersangka JY. Kemudian polisi menggeledah kedua pelaku dan ditemukan barang bukti berupa satu bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,40 gram, satu kaca Pyrex, dua buah kotak rokok, dan dua unit handphone. Ternyata pelaku berinisial JY merupakan sekretaris desa. Penggeledahan terhadap tersangka juga turut disaksikan oleh perangkat desa. Kedua tersangka kini diamankan di Polres Aceh Jaya untuk proses hukum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 24 Juli 2020. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.